Mikolo bonje bako yemba Mutuna moi pene na yo Mabolongo na seba konganga Papaka tuku mibale na mine Bikela muna bomoi Babwa kimitole bako yemba Mikolo bonje bako yemba Mutuna moi pene na yo Mabolongo na seba konganga we Papaka tuku mibale na mine Bikela muna bomoi Babwa kimitole bako yemba Koyemba butu na moyi pene na yo mabolongo na seba konganga papaka tuku mibale na mine bikela muna bomoi babwa kimitole bakoyemba ikolo bonje bakoyemba butu na moyi pene na yo mabolongo na seba konganga we Papaka tuku mibale na mine Bikela muna bomoi Baba kimitole bako yemba Kolo Yesu obongi na kembo yawe Kusilisa makasi ya monguna Na mikolo misato Nyoso se ponga muto Kota bonzambe Osilisa makasi ya satana na mikolo misato Nyoso se ponga moto na kota bonzambe Obeta mafimbo na moto Ponanga Yesu Nzambe na kembo lokola yo Obeta mafimbo na moto Ponanga Yesu Babeti yo sete na maboko Babwa keli yo so inanzoto Yesu olati ekoti yanzube na moto Yesu olati ekoti yanzube na moto Obonga, Yesu obonga na kembo Jove, zambi wa isalela Obonga nango Kona le du péché, Jésus, tu m'as racheté de la mort Tu es digne de gloire Nanga epa ya papa yo Obonga na kembo Obonga nango Ngamo nanga yo mema ufute nyongo ya masumu nyoso Na koma mosante Nunca le mawa niwe